sebelum membunuhku, tersenyum melihatku, merenung melihatmu. Terjatuh setiap langkah tertuju, setiada lama menunggu. Aku menunggumu, menunggumu, mati di depanku, di depanku, debatku. Apa yang kau lakukan di belakangku? Mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku?